yang berhak untuk disembah. Tidak mengandung tauhid. Kenapa? Karena pernyataan Allah itu ilah masih memberikan kemungkinan yang lain bahwa di sana ada selain Allah Subhanahu wa taala yang juga ilah, ma'bud. Tidak mengandung tauhid. Maka tauhid itu tidak akan ada dan tidak akan sempurna kecuali dengan isbat wa nafi. An-nafi wal isbat. Menafikan segala sesembahan yang disembah, kemudian menetapkan bahwa sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu kita dapatkan di dalam Al-Qur'an sekian banyak dalil ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengajak kaumnya, mengajak umatnya, maka mereka mengajak umatnya untuk menafikan dan mengisbatkan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Tetapkan sesembahan itu hanya Allah dan tiadakan, jauhi tagut, segala sembahan disembah dari selain Allah. Faman yakfur bitaguti wa yu'min billah. Maka barang siapa yang mengingkari, menafikan tagut, lalu menetapkan iman, sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Naam. Amma an-nafy fa huwa la ilaha. Adapun nafi yaitu la ilaha. La di sini an-nafyatu lil jins. Nafikan segala jenis sesembahan. Wa amma al-itsbatu fa huwa illa Allah. Wallahu lafzul jalalati badal min khabar la. Sedangkan Allah di situ adalah lafzul jalalah. Ya. Adalah lafzul jalalah. Andakum qalam. Naam. Anzuru. الأصل أنه لا إله إلا الله، هذا النفي، وهذا إثبات. لا إله، تعرفون أن لا نمني با لا النافية للجنس، menafikan segala jenis ilah yang faedahnya apa? Yang amalannya tansibu isma wa tarfa'ul qabar ta'mal amala inna, beramal seperti amalannya inna, ya kan? Berarti dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan izin dan dia membutuhkan khabar. Paminya kuat, izinnya mana? Ilah, berarti ilah di sini sebagai isim, iya kan? Naam. Dan dia kedudukannya sebagai isim. Maka dia alal fath di mahalli nasbin. Nah, khabarnya mana? Hah? Hah? Khabarnya mana, ikhwan? Kenapa kita jadikan ini khabar? Hah? Sebagai istisna mufarrad. Dan kalau kita jadikan dia sebagai istisna mufarrad. Ya? Paham ya, kawan? Istisna mufarrad. Hah? Belajar enggak dalam istisna? Allahumma musta'an. Astaghfirullah. Nggak tahu istilah istisna mufarrad. Hah? Coba, berapa keadaan istisna? Ini belajar nahwu lagi. Hah? Ja'a al-jaisu illa Muhammadan. Ini apa ini? Salam.